Ada sebuah komen yang membuat saya berpikir dari video dan tulisan beberapa hari yang lalu. Kalimatnya adalah, mengapa Anda menyerang pejabat yang tidak pernah menyerang Anda? Apa salahnya kerjasama dengan Tiongkok? Kenapa Anda sebut negara Tiongkok dengan tambahan komunis? Dan kalimat berikutnya dia menceramai saya akan ketidakfairan saya menyerang pejabat tersebut yang terbukti membantu ekonomi negara dengan membawa banyak investasi Tiongkok ke Indonesia. Oke, saya lupa bahwa di dalam pemrograman seseorang tokoh yang akan bermain di skala nasional jauh sebelum menjabat secara nasional, sejak tahun 2010-2011 sudah dibangun narasi tentang siapa calon Satria Piningit dengan jutaan informasi, dengan ribuan buzzer di seluruh sosial media. Lalu saya lupa juga bahwa mindset penduduk hingga saat ini sudah menjadi sebuah image mulia pada sang Piningit. Jadi ada jutaan manusia yang kalau saya mengkritik beberapa pejabat seakan mengkritik pemimpinnya yang orang mulia tersebut, dan ini tidak boleh. Mereka marah ke saya. Wah, salah. Saya salah. Salah karena tidak menjelaskan dengan rinci maksud saya, dan saya kan tidak pernah mengkritik orang yang Anda muliakan tersebut selama ini. Sudah 6 tahun, saya paham banget kok isi kepala mayoritas akan kemuliaan sang Piningit. Paham sekali. Kembali ke kritik kepribadi saya. Bagi saya ini kritikan membangun. Saya mah nggak baperan. Namun, saya akhirnya menyadari satu hal, bahwa video cara cerdas bernegara yang baru kira-kira 430-an video tersebut, di mana kita menyusun, diurut secara satu persatu sejak awal, awalnya itu 1,5 tahun yang lalu, untuk selama 3 tahun akan mengajari banyak sahabat bagaimana cara bernegara. Dengan insya Allah 1000 video ini tidak boleh ada lompatan, karena pasti hanya akan dapat ilmu sepotong. 1000 video ini dilihat harus secara utuh dan berurutan, di mana pelajaran bernegara, Pancasila, dan pelajaran sejarah di saat setelah reformasi selama 20 tahun ini jauh sekali pelajarannya dibanding zaman sebelumnya yang sangat patriotik dan nasionalis. Sekarang jadi globalis, oportunis, dan sangat soft, terutama kepada negara lain. Kalau ke posisi pejabat, zaman dulu pejabat itu ikut Lemhanas baru memegang jabatan, alias kalau sudah dipanggil Lemhanas, beliau adalah calon menteri atau calon pejabat, di mana banyak yang ikut Lemhanas namun nantinya belum tentu jadi pejabat atau menteri. Namun 9 bulan membentuk wacana baru dalam pikiran mereka yang sangat bela negara. 9 bulan digodok pagi siang malam untuk memahami konstitusi, undang-undang 45, Pancasila, dan apa itu nation. Negara atau nation punya bentuk beda-beda, di mana mungkin di dunia saat ini 190 negara semuanya unik dan berbeda. Kita tidak bisa samakan Indonesia dengan Malaysia misalnya, dengan Vietnam, dengan Tiongkok, dengan Hong Kong. Semua berbeda. Beda sejarah terbentuknya sebuah negara, beda pengelolaannya, dan beda nation interest-nya. Karena itu, dalam 15 tahun terakhir sering kaget-kaget karena banyak pejabat yang tidak paham isi Lemhanas namun buat kebijakan, yaitu bercirikan tidak pro rakyat. Malu rasanya melihat pejabat tidak paham bernegara tapi menjadi pejabat. Mentang-mentang misalnya mantan TNI, maaf nih ya, apa harus terus beliau itu dinyatakan paham bernegara? Belum tentu. Mentang-mentang lama jadi menteri lalu dia mengerti bernegara, ya nggak sesederhana itu. Mentang-mentang pengusaha sukses lalu ngerti bernegara, lebih belum tentu lagi. Apalagi orang-orang ini mau jadi presiden di 2024 lagi. Mereka-mereka tersebut apa mungkin layak jadi presiden? Gitu ya. Oke, kita lanjut. Sebagai orang lama di sebuah lembaga yang punya nomenklatur adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, maka di ranah departemen ini saya sering urut dada kalau lihat pejabat buat keputusan atau kebijakan yang lucu. Ketika diingatkan kepada mereka, mereka bertanya balik, oh gitu ya, atau saya tidak tahu tuh, karena nggak ngerti bela negara, nggak ngerti pertahanan nasional, nggak punya pemahaman nation interest Indonesia mau kemana. Kalau buzzer, wajar kalau buzzer nggak paham bela negara, mereka taunya bela yang bayar. Wajar nggak paham, wajar rakyat banyak yang bingung karena banyaknya informasi buzzer dibandingkan berita asli, dibandingkan berita hoax, berita rekayasa yang beredar di masyarakat saat ini membuat rakyat bingung. Wajar banget, terutama kontribusi terbanyak adalah buzzer. Lalu, pengetahuan banyak sahabat yang usianya di bawah 35 tahunan, yang memang menjadi generasi digital dengan open source informasi, merasa gak ada yang salah dengan K-pop, gak ada yang salah dengan drama Korea, gak ada yang salah dengan barongsai jalan-jalan di 400 kabupaten kota di Indonesia. Apa yang salah dengan hip-hop? Apa yang salah dengan TikTok? Emangnya gitu ya? Jawabannya, nggak ada yang salah, tapi mungkin bisa dijadikan alat propaganda dan alat membalikan fakta atas sebuah kepentingan globalis atau negara superpower yang akan menguasai hajat hidup dalam tanda petik. Karena sudah terbiasanya dengan informasi terbuka, maka ketika mengatakan ini bisa jadi ancaman, sering kita yang mendapat komentar balik. Lebay lu, terlalu patriotik lu, pejabat sekarang juga bela rakyat. Emangnya mereka nggak paham? Semua tidak salah. Namun, apapun itu harus untuk kepentingan rakyat. Dan kita bisa buktikan banyak kebijakan bernegara saat ini harus dipertanyakan bela negaranya. Di sini juga saya menyadari satu hal, ternyata video dan tulisan yang 430-an tersebut tidak diikuti secara urutan. Juga ketika kita mengambil contoh negara lain, yang difokuskan bukan contohnya tapi kasusnya. Misalnya begini, kita memilih Trump sebagai model orang yang patriotis. Nah, like and dislike muncul, yang dibahas Trumpnya, padahal Trump hanya contoh. Ini jadi bingung, mau ngajari pakai contoh tapi fokusnya malah di orangnya, bukan di kebijakannya. Padahal maksud contohnya itu adalah kebijakannya tadi. Namun kaum muda yang tidak senang dengan pelajaran ini, yang sangat memuja yang maha mulia tersebut, sering lompat mengambil kesimpulan di akhir. Ya, otak anak generasi digital memang begitu. Jadi bagaimana ya? Apa saya harus kasih contoh Upin Ipin? Ya enggak banget deh. Tapi memang itulah masalah terbesar dari sahabat muda yang memang tidak terbiasa baca buku tebal-tebal, berbahasa bukan bahasa ibu lagi, alias bahasa asing. Jangan harap buku tersebut, walaupun baru dengan tema geopolitik, geoekonomi, geostrategi dibaca. Saat ini, belas enggak pernah baca. Buku bisnis terbaru aja yang mereka butuhkan enggak baca, apalagi buku bernegara. Mana tahu Cina punya private army yang melindungi usaha mereka cross border di antar negara, di banyak negara, yang mana ini menjadi agent atau spy di negara kita tercinta. Dan sudah masuk ribuan orang kali, mana ada yang tahu. Walaupun bukunya beredar banyak dan mengingatkan hal itu, mana ada yang tahu ASEAN Waters adalah dunia maritim Asia yang selalu jadi incaran Tiongkok untuk dikuasai. Di mana wilayah yang terpenting itu adalah maritim Nusantara. Namun malah pejabat nasional membuka tangan lebar buat Tiongkok tanpa Indonesia untung 1 sen pun pada saat mereka menggunakan wilayah maritim Nusantara. Bahkan buku terbaru yang dipakai landasan tim Trump berargumen untuk usaha mereka memenangkan Pilpres 2020 ini, boro-boro tahu dan dibaca. Buku yang selama 2 minggu ini menjadi teman di samping meja saya yang mengajari betapa nakalnya Trump, malah dianggap kita gak terima Trump kalah. Gitu banget ya mikirnya. Trump kalah, iya. Tapi boleh dong dia fight. Kita membuat catatan yang penting tentang fight-nya agar jadi contoh perjuangan patriotik lawan globalis tak akan pernah berakhir. Lalu dengan referensi 2 buku per bulan selama belasan tahun saya baca dan tim kita baca, diskusi, ikuti seminar, berbagai FGD kenegaraan, emangnya 1000 video yang akan dibuat tanpa referensi seperti otaknya para buzzer yang pembela pejabat? Yang enggak lah. Jadi singkat cerita, akan ada 1000 video tersebut adalah kontribusi populer cara cerdas bernegara agar sahabat milenial, terutama yang nanti Anda 2024 ke atas berkuasa, jangan lakukan seperti pejabat sebelum Anda. Sangat tidak punya nation interest dan strategi survival of the nation-nya sangat lemah. Anda sahabat pasti bukan pengejar rente atau ahli hutang. Anda pasti lebih baik buat kebijakannya nanti. Pasti pro rakyat, pasti pro sumber daya alam Indonesia dikelola putra bangsa Indonesia, bukan dikelola asing. Lalu mengenai cara Sontoloyo yang sering bikin telinga panas, agak nyindir, agak nyinyir, nakal, ngeledek, itu hanya gaya bahasa cynical dan anger. Karena pakai bahasa santun sudah tahun 2009 nggak mempan. Mau itu mantan pejabat ataupun yang sekarang, nggak mempan santun itu. Lalu ya sudah, sejak 2 tahun ini kita gunakan gaya bahasa baru, gaya Sontoloyo, setengah jurus dewa mabok. Pakai sedikit sindiran, biar gerah, biar ngeh. Kalau tidak efektif juga, karena mungkin telinganya kesumpel cuan. Tetapi nggak apa-apa. Yang penting sahabat muda bisa ambil pelajarannya. Bekal Anda jadi pejabat dan kelola negara ini di tahun 2024. Kalau Anda pemuda yang punya nyali.